Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd ayyuhal ikhwati fillah walhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita pada bab taslim linnusus wa in lam na'lam tafsiraha, yaitu berserah diri menerima nusus, nas-nas, dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in lam na'lam tafsiraha, kita menerima semua itu sekalipun kita tidak mengetahui tafsirnya. Nah, maksudnya sekalipun kita tidak mengetahui hakikat penafsirannya atau hakikat maknanya, tetapi kita menerima, beriman dengannya karena itu adalah nas di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Berkata Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq, hadha ala taghlidh narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada sebelumnya beliau menjelaskan tentang alamatun nifaq, yaitu tanda-tanda kemunafikan dan tafsir daripada nifaq itu. Nah, maka beliau menyebutkan dalilnya. Dalilnya yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan atau tiga perkara, man kunna fihi fahuwa munafiq. Barang siapa yang berada di dalam tiga perkara tersebut, maka dia adalah munafik. Nah, kata Imamu Ahmad rahimahullah, hadis ini ala taghlil. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa tiga perkara tersebut adalah perkara yang berbahaya, perkara yang harus kita berhati-hati darinya dan tidak terjerumus di dalamnya. Nah, oleh karena itu ini mimbabut taghlil, sebagai ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bahayanya tiga hal tersebut. Maka kata Imam Ahmad, narwiha kama ja'at. Kami meriwayatkan hadis yang seperti ini sesuai datangnya. Wala nufassiraha, kita tidak menafsirkannya. Nah, akan dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Rabi hafizahullah makna daripada kita tidak menafsirkannya. Naam. Kemudian lanjut Imam Ahmad rahimahullah menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Abi Al-Ghadiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian wahai kaum muslimun kembali setelah sepeninggalku kembali menjadi kuffar, menjadi kafir, dhulal, menjadi orang-orang yang sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yaitu sebagian kalian saling memukul leher-leher sebagian yang lain, yakni saling bermusuhan, saling berperang. Nah, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila dua muslim berjumpa dengan kedua pedangnya masing-masing, ya, dengan kedua pedangnya masing-masing, yakni saling bertikai, maka fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di dalam neraka. Demikian pula hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela mencaci muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah perbuatan kufur. Demikian pula hadis man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, siapa yang berkata kepada salah seorang saudaranya, temannya, wahai kafir, maka sungguh hukum kekafiran itu ba'a biha ahaduhuma, kembali kepada salah satu dari keduanya. Naam, kalau benar maka tidak masalah, kalau tidak benar maka kekafiran itu kembali kepada yang mengatakannya. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufrum billah tabarru'um min nasabin wa indaqqa, termasuk bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah berlepas dari nasab sekalipun kecil, ya, yakni melepaskan diri dari silsilah nasab yang jelas. Nah, maka ini salah satu bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita akan membacakan penafsiran makna daripada hadis di atas dan maksud daripada ucapan Imam Ahmad wala nufassiruha. Hadis-hadis yang seperti ini kita riwayatkan sesuai datangnya dan tidak menafsirkannya. Wa nahwi hadhil ahadith mimma qad sahha wa hufidh. Hadis-hadis yang sahih seperti ini dan telah dihafalkan oleh kaum muslimin, fa inna nusallim lahu, kita menerima, berserah diri menerima, wa illam na'lam tafsiraha, sekalipun kita tidak mengetahui hakikat penafsirannya, wala natakallamu fiha, dan kita tidak berdalam-dalam berbicara padanya, wala nujadilu fiha, tidak pula berdebat-debat dengannya, wala nufassiru hadhil ahadith illa mithla ma ja'at, wala narudduha illa bihaqqi bi'aqim minha. Naam, hadis-hadis yang seperti ini kita tidak menafsirkan kecuali sesuai dengan apa yang datang dengannya, sesuai lafadznya. Kita tidak membantahnya, menolaknya. Naam. Demikian pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian berkata Syekh Rabi hafizahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq, tiga hal siapa yang berada di dalamnya maka dia munafik. Lamma dzakara an-nifaq annahu izharu al-islam wa ibtanul kufur, awrada ahaditha fi alamatil munafiqin. Ketika Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan tentang nifaq, yaitu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, maka di sini beliau memuat, menyebutkan riwayat hadis tentang alamat-alamat, tanda-tanda munafiqin. Nah, maka Sekali lagi hadis ini ala taghlil kata Imam Ahmad, yakni la yaqsudur rasul annahum munafiqun aqaidian yubtinuna al-kufra billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. La, hadza nifaqun akhar ala taghlil. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memaksudkan bahwa mereka ini adalah munafik murni secara akidah. Naam, secara keyakinan mereka munafik, menyembunyikan kekufurannya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Bukan ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksud oleh beliau nifakun akhar, yaitu kemunafikan yang lain. Naam, yakni fihi khisalun min khisalil munafiqin. Ya, maksudnya nifak asghar atau nifakul amal, sebagaimana kufur kecil, kufur amal, demikian pula nifak, sebagaimana pula syirik kecil, syirik amal, maka demikian pula nifak, nifakul amal dan nifak asghar atau nifak asghar. Nah, maka di dalam hadis ini salafun man kunna fihi fahuwa munafiq, di sini dalam rangka taghlil, ya, sebagai bentuk ancaman bahayanya tiga hal tersebut yang merupakan khisal min khisalil munafiqin. Tiga sifat tersebut, tiga tanda tersebut adalah salah satu perangai dari perangai-perangai kaum munafiqin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu munafik yang murni. Ya, salah satu daripada tanda sifat-sifat mereka, salah satu bentuk dari sifat-sifat mereka munafikin di zaman Rasulullah, munafik yang murni tadi, salah satu bentuknya adalah tiga sifat tersebut yang akan disebutkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut atau lanjutan hadis tersebut. Nah, dan tiga alamat ini para ulama yusammihi bin nifaqil amali, menamakannya dengan nifaq amal, bukan nifaq nifaq i'tiqad. Kalau nifaq i'tiqad, nifaq di dalam hati yang tersembunyi, di dalam keyakinan. Kalau nifaqul amal, yaitu amalannya yang munafik, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya, di dalam hatinya. Nah, keyakinannya Islam, ya, bukan kufur. Nah, dia beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari akhir. Tetapi dalam hal amal dia menyelisihinya. Nah, maka ini namanya nifakul amal yang disebut dengan ulama. Dan hadis ini tiga tanda yang disebutkan oleh Rasulullah, ini termasuk bentuk-bentuk nifakul amal, kemunafikan dalam bentuk amal. Yaitu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji dia menyelisihi janjinya, kalau diberi amanah dia berkhianat dengan amanah tersebut. Ini tiga. Yang pertama kalau berbicara dusta, yang kedua kalau berjanji menyelisihi janjinya, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah tersebut. Ditambah di dalam riwayat yang lain, idza khasama fajar wa idza ahada ghadar. Empat. Yang keempat, apabila berdebat berbuat fajir, yakni curang, melakukan kefajiran, kefasikan kalau dia berdebat. Wa idza ahada ghadar, kalau dia membuat janji dia gugurkan janji tersebut. Ini kebiasaan Yahudi. Ya. Yahudi selalu menyelisihi janjinya dan membatalkan janjinya kepada kaum muslimin. Ya. Demikian pula Nasara. Kebiasaan mereka idza ahada ghadab. Maka ini alamat tusamma alamatul munafiqin nifaqan amaliyah. Semua itu adalah tanda-tanda munafik, yaitu munafik amal. Munafik amal, yakni laisa indahum kufrun batin. Ya, tidak ada di dalam hati mereka kekafiran. Tetapi amalannya yang kufur, yang nifaq, maka disebutlah kufur amal atau nifaqul amal. Naam. Walihada qala man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang ada di dalam tanda-tanda tersebut maka dia munafik murni. Maksudnya karena memang dari tiga tanda atau empat tanda tersebut adalah merupakan sifat ciri khasnya munafikin khalis. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak meniadakan sifat-sifat tersebut dapat terjadi pada diri kaum muslimin. Tetapi untuk kaum muslimin yang memiliki sifat-sifat tadi, selama tidak terdapat kekufuran di dalam batinnya, ingkar, maka dia adalah munafik amal. Ya, nifakul amal, bukan khalis. Naam, faqad yakunu munafiqan 100 fil 100. Terkadang seseorang itu munafik 100%. Wa qad yakunu 'indahu nifaqun 'amali. Terkadang dia hanya nifaq amal, bukan nifaq murni yang 100%. Walakin yajibu an nuhadhdhira min hadzal ladzi idza wa'ada akhlafa. Idza halafa kadzab wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita wajib untuk berhati-hati, ya, mentahdir dari sifat-sifat tersebut. Apabila seseorang berjanji dia menyelisihi janjinya dan tidak ada pemberitahuan, naam, janji menyelisihi begitu saja tidak memberitahu terlebih dahulu. Menelpon di zaman sekarang atau SMS mudah, maka tidak pantas untuk kita melalaikan hal ini dan bermudah-mudah. Ya, kalau kita berjanji, kita mau membatalkan, hendaklah kita memberitahu terlebih dahulu. Menelpon atau SMS atau yang semisalnya. Naam. Untuk berhati-hati dan menghindari dari sifat ini, idza wa'ada akhlafa. Kalau seseorang berjanji dia menyelisihi janjinya. Nah, kecuali daruri yang semuanya tahu bahwa itu daruri. Ya, mungkin HP-nya lagi lobet, mati lampu dan lain sebagainya, tidak bisa menelpon, tidak bisa SMS. Nah, ini daruri, darurah namanya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka nah. Ini yang pertama yang harus kita menjauhi dan berhati-hati dengannya. Idza wa'ada akhlafa idza halafa kadzib. Kalau bersumpah dusta. Nah, mengucapkan wallahi wabillahi wa tallah, demi Allah saya pergi besok, datang kepadamu besok. Ternyata dia tidak datang, tidak ada berita sebelumnya. Nah, padahal dia sudah bersumpah. Demi Allah besok saya ke rumahmu menepati janjiku. Nah, halafa kadzab, ternyata dusta sumpahnya. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah berkhianat, mengkhianati amanah tersebut, misalnya diberi tanggung jawab, ya, diberi tanggung jawab modal misalnya, ini saya pinjamkan modal, ya, 10 juta, silahkan dijalankan. Nah, ternyata uang itu dipakai yang lain, dipoyah-poyahkan. Ya, tidak dipakai modal. dipakai untuk yang lainnya, maka ini adalah mengkhianati amanah yang diberikan. Naam, illa, kecuali kalau misalnya ada tenggang waktu. Nah, ini sebagai bentuk contoh saja yang banyak mungkin kita mengalami. Apakah ini bentuk sebagian samar darinya bahwa ini adalah menyelisihi amanah atau tidak? Maka itu kembali kepada orangnya dengan kejujurannya, takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat ya amanah yang diberikan kepadanya untuk menyimpan uang itu 10 juta dalam selama sebulan misalnya, kemudian uang itu kembalikan, kemudian dia punya kebutuhan yang daruri yang dia dengan ketakwaannya dalam waktu 1 bulan itu dia bisa untuk mengembalikannya, mengumpulkan kembali dan mengembalikan sebelum waktu yang telah diberikan padanya sebulan. Nah, maka ini la ba'sa bihi insyaallah. Ya, tetapi kembali kepada orangnya. Naam. Selama tidak menyelisihi janjinya tadi. Maka misalnya kalau ternyata qaddarallahu masyafa'an, Allah mentakdirkan yang lain, perkiraannya meleset. Bukan sekedar asal kira-kira saja, tapi memang ada qarina yang kuat bahwa dia bisa. Ya, bukan apa namanya? Kira-kira sembrono, ya, tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, lalu dia mengatakan bisa, ya, padahal hati kecilnya mengatakan tidak mungkin untuk dia bisa menegakkan amanah itu selama sebulan kalau dia memakai uang itu pada kebutuhan yang lain. Nah, tetapi di sini membutuhkan adanya qarinah, sebab yang kuat bahwa dia bisa, maka dia menggunakannya, ya. Ternyata qadarullah masyafa'an, Allah mentakdirkan lain dari perkiraannya, meleset. Ya, bagaimana sikapnya sebagai bentuk amanah? Dia wajib ya untuk mengambil, meminjam dari yang lain atau menghubungi orang tersebut. Ya, dengan memohon maaf, afwan. Ya, dia menceritakan demikian-demikian. Ternyata meleset. Nah, jadi sekali lagi ini salah satu bentuk yang banyak dialami oleh setiap kita, setiap orang dalam kehidupan ini. Maka ini kembali kepada ketakwaan, kembali kepada kejujuran pada orang tersebut. Kalau memang dia benar-benar orang yang amanah, orang yang jujur dengan ketakwaannya, dia mampu dengan korina-korina itu, faddal. Ya, tapi kalau tidak, jangan. Jangan, karena engkau akan terjatuh di dalam khianat, mengkhianati amanah. Naam. Wa idza tumina khana. Ini yang ketiga. Wa idza khasama fajar. Iya. Saya tambahkan lagi sedikit. Juga di sini selain daripada yang diberi amanah, juga yang memberi amanah. Ya, untuk tidak sembarangan memberi amanah. Nah, mengapa? Karena ini bisa membuka ta'awun alal ithm. Kalau dia tidak jeli dan mengetahui keadaan orang yang hendak dia beri amanah, ya, lalu dia memberinya, ternyata orang ini punya kebiasaan khianat, maka berarti ya dia membuka pintu untuk melakukan perbuatan dosa itu. Maka juga sebagai bentuk tambih, bukan saja yang diberi amanah, tapi juga yang memberi amanah, hendaklah membaca kondisi seseorang atau bertanya terlebih dahulu tentang orang tersebut. Orang ini apakah bisa diberi amanah? Demikian-demikian. Naam. Ya, terutama misalnya dalam hal bendahara. Ya, bendahara ini yang banyak berpusat uang padanya. Dia memegang uang. Nah, kita harus cari tahu yang memberi amanah itu. Jangan langsung sembarangan kita menunjuk. Ternyata orang ini kebiasaannya khianat. Ya, maka ini namanya ta'awun alal ithm. berbuat dosa, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka hendaklah diganti, dirubah. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Yang ketiga, idza tumina khana, apabila diberi amanah berkhianat. Yang keempat, idza khosama fajar, kalau debat dia berbuat fajir. Naam. Ini biasanya orang-orang yang ego, yang tidak bisa menerima kebenaran. Kalau di debat sudah jelas salah, mencari-cari dalil. Naam, dan tidak mau kalah, mencari-cari dalil. Yang dalil itu semua orang tahu bahwa dalil yang dipaksakan. Dalil yang dipaksakan. Nah, maka ini termasuk di dalam yarhamukallah. Di dalam jenis yang keempat, alamat yang keempat, idza khosama fajar, kalau berdebat dia curang. Nah, dan ini tentunya kembali kepada ilmu Alkitab was sunnah. Nah, untuk menilai seseorang di dalam mukhasamahnya fajir atau tidak, maka ini kembali kepada Alkitab was sunnah, kembali kepada ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuhibbu, wallahu yajibu. Naam. Wallahi, wallahu yajibu an nusi'a bihi dhann wa an nahdhara minhu. Demi Allah, kita wajib untuk berjelek sangka dan berhati-hati darinya. Li'anna fihi alamat qawiyah min alamatil munafikin al-haqiqiyin. Naam, ini penting. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, hafizahullahu ta'ala, perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ya, yaitu yajibu an nusi'a bihi dhann. Ya, wajib kita berjelek sangka dan berhati-hati, yaitu pada orang-orang yang terdapat padanya tanda-tanda yang kuat dari tanda-tanda kemunafikan. Nah, ini yang penting. Artinya, maksudnya apa? Kalau kita sudah tahu seseorang itu dari kebiasaannya, dari apa, khabar min khabar, dari satu berita kepada berita yang lain, dari orang-orang yang terpercaya yang kita kenal, bahwa si fulan kebiasaannya dusta, si fulan kebiasaannya khianat, si fulan kebiasaannya demikian dan demikian. Ya, kita sudah tahu ini. Lalu kemudian datang satu bentuk amanah yang hendak diserahkan pada orang ini. Apa sikap kita? Ini yang dimaksud oleh Syekh. Yajibu an nusi'a dhann. Wajib kita berjelek sangka pada orang tersebut. Memang asalnya dia demikian, maka kembali kepada berubah hukum asal baik sangka kepada hukum asal jelek sangka kepada orang yang bentuknya modelnya seperti ini. Nah, sebagian dengan kejahilan ya, atau dengan memakai perasaan, terbalik, memakai dalil ya akhi, wajib husnudzon, wajib baik sangka. Nah, ya, kalau yang seperti ini yang menjadi pemimpin, maka akan hancur kepemimpinannya. Mengapa? Karena sikapnya terbalik. Dia memakai perasaan, tidak menggunakan ilmu. Nah, yang diajarkan oleh para ulama bahwa menyikapi seseorang itu berbeda sesuai dengan kondisinya. Kalau asalnya kita tidak mengenal, kaum muslimin umum kita tidak kenal, dalam perkara yang penting seperti ini, kita cari tahu dulu. Kalau kita sudah tahu orangnya baik, maka husnudzon. Kalau kita sudah tahu orangnya jelek, buruk, tanda-tandanya memang demikian, maka ketika kita hendak memberi, kita gunakan kaidah pada asalnya suudzon, jelek sangka, supaya kita tidak ceroboh dan tidak serta-merta memberikan amanah tersebut. Ya, sebaliknya kalau kita hanya berbaik sangka, jelas kita langsung memberikan dan tidak peduli dengan omongan orang lain atau berita orang lain yang terpercaya bahwa fulan ini demikian demikian. Ya, tidak peduli, ya akhi, bahkan kita mengatakan ya akhi baik sangkalah. Nah, maka babnya pada masing-masingnya. Ya. Di sini membutuhkan berarti al-fiqhu. Naam, wa nahdharu minhu wa la najzim walakin nakunu ala hadar. Naam, kita tidak memastikan. Selama kita memang tidak pernah melihat langsung, tapi berita yang datang dari yang terpercaya, maka hendaklah kita ala hadar, di atas kehati-hatian. Di atas kehati-hatian. Nah, jadi demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Nasukul ahadith allati ma najzim bi anna ahlaha kuffar wa inna ma natawaqqafu fiha wa hadha ahyabu lil ahadith. Nah, kita menyebutkan hadith-hadith yang kita tidak menjazmkan, tidak memastikan bahwa pelakunya kafir. Ya, maksudnya hadith-hadith tadi. Kalau dia melakukan tanda-tanda itu, kita pastikan dia kafir. Kalau dia memerangi kaum muslimin, kita pastikan dia kafir. Sibabu muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Tidak. Ya. Nah. Tetapi kita tawakkuf. Ya, maksudnya tidak menghukumi langsung bahwa orang ini kafir karena dia melakukan alamat-alamat munafikin. Ya, tanda-tanda munafikin. Atau karena dia mencela kaum muslimin, memeranginya, maka dia kafir. Nah, tidak. Ya. Dan ini yang lebih mengarah kepada hadis-hadis yang disebutkan. Nah, kana ba'du salaf yaqulu ma nufassiru hadhihi al-ahadith wa ba'du salaf fassaruha liyaruddu 'ala al-khawarij. Karena al-khawarij qalu man dhahara fihi 'alamatan atau alamatun min hadhihi al-'alamat kafirun 100%. Naam, wa kaffaru an-nasa bi hadhihi al-ashya' wa nahnu la. Imma nasuquha lit-takhwif wa tarhib. Naam. Fa idza mathalan nuqishna fiha nubayyinu lin-nas anna hadha nifaqun 'amali wa anna hadha kufrun duna kufur. Sebagian para salaf mereka menyatakan kami tidak menafsirkan hadis-hadis yang seperti ini. Ya, maksudnya itu tadi. Menafsirkannya langsung membawa kepada hukum bahwa orang yang melakukannya adalah kafir. Nah, sebagiannya para salaf menafsirkannya demikian. Ya, menafsirkan hadis-hadis itu untuk membantah orang-orang khawarij. Iya. Jadi para salafus saleh, nah, sebagian mereka menafsirkan sebagai bentuk untuk menjelaskan tentang pemahaman khawarij. Karena khawarij itu mereka menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk tanda-tanda kemunafikan tadi kafir 100%. Ini khawarij yang selalu mengkafirkan manusia dengan sesuatu yang belum jelas. Ya, dengan sesuatu serta merta yang mereka dapatkan di dalam hadis, lalu kemudian langsung ya menghukumi bahwa orang ini kafir. Adapun kita ahlus sunnah tidak demikian. Nah, kalau kita menyebutkan hadis-hadis yang seperti itu, ya kita menyebutkannya sebagai bentuk takwif, menakut-nakuti, memberi rasa takut. Ya, kepada kaum muslimin agar jangan mereka terjatuh di dalamnya. Kalau seandainya mereka terjatuh, maka kita tidak mengkafirkan sebagaimana khawarij. Ya, untuk dalam rangka itu para ulama menafsirkanlah hadis-hadis seperti ini. Maksudnya menafsirkan sini menjelaskan rinciannya. Ya. Naam, sebagian salaf tidak. Ya, karena memang sudah jelas maknanya. Sudah jelas maknanya dan tidak butuh ditafsirkan. Ya, maksudnya mereka telah paham maknanya dengan kaidah-kaidah, dengan adillah-adillah yang lain, sehingga tidak menghukumi dengan tanpa melihat dalil yang lainnya. Nah, maka dirincilah oleh sebagian para salaf di dalam rangka menjelaskan tentang pemahaman khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan sesuatu tersebut yang terdapat di dalam hadis-hadis tadi. Nah, maka kita ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan hadis-hadis yang seperti itu agar sebagai bentuk takhwif dan tarhib. Nah, agar kaum muslimin meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Fa idza mathalan nuqishna fiha, kalau kita didebat ya tentang hadis-hadis tersebut, kita menjelaskan bahwa yang dimaksud ini adalah nifaq amal atau kufur duna kufur. Yang dimaksud ini adalah kufur kecil, kufur duna kufrin, maksudnya kufur asghar. Kenapa? Karena kekafiran, kemunafikan, kesyirikan itu terbagi dua. Ada kufur besar, kufur kecil. Ada nifak besar, nifak kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, faida wajahna al-gulat min al-khawarij kulna wallahuna natar anna hadha kufrun duna kufur, kufrun asghar. Idza ra'aina, nah, terhapus di sini. Apa, siapa ini? Nah, Rahman. Hah? Terhapus juga. Hah? Idza ra'aina yankhadi'un wa yandafi'una fi hadhihi al-ma'asi nukhawifuhum nudhakkiru lahum al-ahadith takhwifan lahum wala nufassiluha lahum. Naam. Ha? Idza ra'ayna al-awwam. Naam. Jazakumullah khair. Baik, kalau kita menghadapi, kata beliau, al-ghulat min al-khawarij, orang-orang khawarij yang gulu, ya, gulu di dalam mengkafirkan kaum muslimin, maka kita katakan wallah huna natar, demi Allah di sini kita terpaksa harus menjelaskan ya bahwa maksud hadis ini adalah kufur kecil, kufrun duna kufrin, bukan kufur besar, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Ya, ketika kita melihat kaum awam tertipu, nah, dengan pemahaman khawarij ini, maka serta-merta tentunya kita terpaksa untuk menafsirkan dan menjelaskan secara rinci. Nah, ya, demikian. Kemudian kita menjelaskan kepada kaum muslimin awam tadi hadis-hadis tersebut untuk memberi rasa takut terhadap mereka. Nah, untuk memberikan rasa takut agar jangan terjatuh di dalamnya. Taib. Hadza zahiru madhhabi Imam Ahmad rahimahullah, dan inilah zahir yang nampak dari pendapat madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam, wad dalilu ala hadza ma warada li'annahu yukhaliful khawarij fi ahkamihim id huwa fi, naam, id huwa minan, apa itu, min ashaddin nasi harban alaihim li'annahum yata'allaquna bimithli hadhihi al-ashya' fayukaffiruna biha al-'usat wa yukaffiruna biha ahla al-kaba'ir wa madhhabu ahli sunnati la yukaffiruna ahla al-kaba'ir. Naam, lalu kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Naam, inilah mazhabnya Imam Ahmad, dan dalil yang menunjukkan ini adalah apa yang warid dari hadis-hadis selanjutnya. Naam, li'annahu yukhaliful khawarij, Imam Ahmad rahimahullah menyelisihi khawarij di dalam hukum mereka yang mudah mengkafirkan. Naam, dan Imam Ahmad rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat kuat permusuhannya kepada kaum khawarij. Naam. Dan karena beliau mengetahui bahwa kaum Khawarij ini selalu berdalil dengan hadis-hadis yang seperti ini untuk mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan maksiat, untuk mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ya, sehingga Imam Ahmad jeli dan mengetahui perkara ini, maka dirincilah makna dari hadis tersebut. Yang asalnya adalah beliau la nufassiruha, menyatakan kita tidak perlu menafsirkan. Nah, maka madhab ahlu sunnah wal jamaah la yukafiruna ahlal kabair, tidak mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ya, mereka adalah di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mengampuni, tetapi menyiksa sesuai dengan dosa, tingkatan dosa-dosanya. Lalu kemudian nanti ujungnya masuk ke dalam syurga. Nah, oleh karena itu kaum muslimin pelaku dosa-dosa besar tidak boleh kita mengkafirkan. Nah, kecuali kalau ada dalil yang jelas, bukti yang jelas bahwa dia kafir. Seperti dia menyatakan agama itu semuanya sama, Islam bukan agama yang paling benar, ini jelas. Atau mengingkari wajibnya sholat, ini jelas. Nah, maka kita mengkafirkannya dan kita menyatakan dia bukan Islam. Tapi kalau kita tidak mendapatkan bukti-bukti yang jelas tersebut, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, lalu dia melakukan dosa besar, berzina, mencuri, minum khamar, maka mereka masih di dalam lingkup Islam. Nah, muslim, ya, dan nasibnya kita kembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, dia diampuni, kalau tidak, maka dia disiksa sesuai dengan tingkatan dosanya. Nah, pemathalan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya, jangan kalian kembali sepeninggalku, kata Rasulullah, menjadi kafir, menjadi sesat, sebagian kalian memotong, ya, memukul leher sebagian yang lain. Al khawarij di sini yukaffiruna bi hadzan nas. Ya, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan nas ini, yakni kaum muslimin yang bertikai, berperang, terjadi perselisihan, saling membunuh satu dengan yang lainnya, berarti semuanya kafir. Ya, kalau seperti itu adanya, berarti para sahabat pun kafir, naudzubillah, berdasarkan pemahaman khawarij. Karena sebagian sahabat terjadi kesalahpahaman dan terjadi perang, saling memerangi satu dengan yang lainnya. Ya, seperti kubu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma jami'an. Naam. Kalau khawarij berarti kafir, dan memang kaum khawarij mengkafirkan sahabat Muawiyah dan orang-orang yang bersama dengannya, juga Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersama dengannya, dikafirkan semuanya. Nah, ini khawarij, naudzubillah, pemahaman yang sangat berbahaya. Kalau sekarang ini, ya, dari benih-benihnya khawarij dan persis, ya, yaitu para terorisme yang melakukan bentuk-bentuk teror, pemboman di sana sini. Nah, dan mengkafirkan pemerintah, menghalalkan darahnya. Ya, dan ciri-ciri mereka ini selalu menyelinap, bersembunyi di hutan-hutan. Ya, di tempat-tempat yang samar, tidak dikenal, selalu menyamarkan diri. Nah, ini ciri-ciri mereka, para terorisme. Maka mereka ini anak-anaknya khawarij, persis. Ya, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Oleh karena itu mereka melakukan bom di sana sini, membunuh puluhan bahkan ratusan kaum muslimin dengan alasan di situ adalah ada orang-orang kafir, ada turis-turis. Naam. Tetapi yang banyak mati, lebih banyak meninggal dunia adalah kaum muslimin. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Adapun ahlu sunnah wal jama'ah yakuluna la, laisa kadhalik. Ahlu sunnah wal jama'ah mengatakan tidak, tidak demikian makna hadis. Ya. Sebagai bentuk bantahan terhadap mereka, di sini Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat pada ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin dan seterusnya ayat. Kata Allah, jika dua kelompok dari kaum mukminin, dua kelompok dari kubu kaum muslimin mukminin, keduanya berperang, fa aslihu bainahuma, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya baghat, melakukan pelampauan batas terhadap yang lainnya, faqatilu allati tabghi, maka perangilah yang melakukan pelampauan batas tadi. Nah, yang melakukan permusuhan tadi hingga mereka mau kembali kepada perkara Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau kembali, fa aslihu bainahuma, damaikanlah keduanya dengan cara yang adil dan berbuat adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu bentuk perbuatan, yaitu muqatalah, bentuk berperang. Tetapi bersamaan dengan itu, perbuatan berperang ini terjadi di kalangan kaum mukminin, dan Allah menghukumi kedua kubu tersebut sebagai mukminin, bukan sebagai kafirin. Ini menunjukkan bahwa perbuatan saling memerangi, saling membunuh satu dengan yang lainnya, tidaklah menyebabkan pelakunya kafir akbar, keluar dari Islam, atau nifak akbar, atau syirik akbar, tidak. Tetapi ini adalah kufur amal atau nifakul amal. Naam, ini perbuatan kufur amal, ya, perbuatan membunuh, perbuatan berperang. Tetapi tentunya, ya, apa yang terjadi di kalangan sahabat dari perbuatan berperang dan membunuh ini adalah ijtihad yang salah mendapatkan satu pahala, ya, karena mereka ahlul ijtihad yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ijtihadnya yang pantas, maka Allah mengampuni dosanya dan mereka mendapatkan satu pahala, ya. Berbeda dengan selain dari para sahabat, maka butuh dirinci kembali kepada niatnya dan kembali kepada keadaan orangnya, ya. Kalau keadaan orangnya ma'ruf dan masyhur sebagai orang saleh, alim, ulama, lalu terjadi hal itu, maka insya Allah mereka pun terkena di dalam mujtahid, satu pahala bagi yang salah dan dua pahala bagi yang benar. Taib, intinya ayat ini adalah membantah kaum khawarij yang berdalilkan dengan hadis bahwa perbuatan memerangi atau berperang satu dengan yang lainnya adalah perbuatan kufur. Ternyata berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ini. Ya, berarti menunjukkan perbuatan berperang di dalam hadis, ya, bukan lain dimaksud oleh Rasulullah, tarji'u ba'di kuffaran, la tarji'u ba'di kuffaran. Kuffaran di sini adalah kafir i'tiqad, kafir keyakinan, kafir di dalam hati. Tapi yang dimaksud jelas adalah kafir amal. Kafir amal. Jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kufur amali, yaitu membunuh sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Nah, ini jelas. Berarti terjadi penafsiran ya, antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Berbeda dengan Khawarij yang hanya mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lainnya. Nah, dan semisal hadis la tazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pezina berzina ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Ya, di sini juga kaum Khawarij menyatakan bahwa perbuatan zina berarti perbuatan kufur, mengkafirkan. Karena Rasulullah mengatakan, tidaklah orang yang berzina itu kalau dia berzina dia itu mukmin. Tidaklah dia itu mukmin, berarti kafir. Nah, di sini maksudnya bukanlah tidaklah dia mukmin yang sempurna imannya. Ya, tidaklah dia mukmin yang sempurna imannya, tapi dia mukmin yang kurang imannya karena melakukan perzinahan. Ya, ini maknanya. Nah, kenapa? Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa perbuatan zina ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada pertanyaan atau nah, hadir. Bagaimana dengan kemudian sebenarnya dia tidak terlalu yakin bahwa saya mau tapi untuk mengalami hal tersebut dia mengucapkan kata insya Allah. Nah. Nah, ini yang kembali tadi kepada kejujuran. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala melongo di dalam hatinya yang dalam bahwasanya dia tidak memiliki sebab-sebab yang bisa terwujudkan. Nah, tetapi hanya dia memaksakannya. Kemudian disertai dengan ucapan insyaallah. Ini kena. Nah, kena al-khiyana, dari sifat khiyana. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini banyak terjadi para khususnya para pedagang, ya. Nah, insyaallah para pedagang semua mengalami hal-hal yang seperti ini. Ya, saya saja bukan pedagang, biasa mengalami hal yang seperti ini. Makanya saya sebutkan. Nah, apalagi pedagang, saya yakin. Ya, pedagang yang melakukan utang piutang dan seterusnya mesti ini butuh, ya, butuh kita tambih. Nah, adanya aktivitas yang berputar, ya, terus menerus, ini mesti akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Maka kembali kepada tadi as-sidq, kejujuran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, تفضل. نعم. Nah. Nah. Ya, jangan ditunjuk sebagai bendahara. Nah, dan kalau memang seperti itu, maka hendaklah disampaikan. Diberitahu. Nah. Kemudian setelah itu dia menyadari akan hal itu, lalu dia serahkan kepada yang lainnya agar dia terhindar dari sifat khianah, adamul amanah. Nah, iya. Dan masing-masing tahu tentunya kalau dia melalaikan amanah itu atau tidak. Ya, masing-masing tahu. Nah, ketika kita merasa bahwa kita banyak melalaikan amanah itu, maka kita serahkan kepada yang lain, lebih selamat insyaallah taala. Nah, apalagi dalam masalah bendahara. Iya, masalah bendahara memegang uang ini. Nah, seperti kata orang yang sering kita dengarkan, uang itu banyak syaitannya. Nah, walala. Uang itu banyak syaitannya. Jelas. Kadang kita diberi amanah. Ya, ini satu contoh saja. Yang memberi amanah tidak jelas. Misalnya ini dana, serahkan, terserah. Ya, mau diapakan. Ini contohnya saja. Nah, antara untuk dakwah atau untuk pribadi. Ya. Kadang kita tahu bahwa korinah-korinahnya ini untuk dakwah, bukan untuk pribadi. Orang itu menyumbang. Sekalipun kita tidak tanya langsung. Ya, sebagai bentuk amanah, ahsan jelas kita serahkan ke dakwah. Jangan kita ambil untuk pribadi. Kalau mau ambil untuk pribadi, tanya langsung, afwan ini untuk siap, untuk apa? Misalnya butuh. Ya, lagi kondisi butuh ini. Tiba-tiba datang orang serahkan, nitip. Tidak jelas untuk apa ini? Kita tanya langsung, ini untuk apa? Untuk saya pribadi atau untuk dakwah? Kan jelas. Ya, hilang kesamaran kalau seperti itu. Kalau dia menyatakan untuk antum pribadi, silakan antum mau memakai pribadi, faddal, boleh. Karena sudah jelas amanahnya. Nah, iya. Faddal. Faddal. Nah. Tapi ini penting, ikhwan fiddin azakumullah, kita tekankan masalah amanah. Nah, karena memang sebagai tanda-tanda yaumul qiyamah dalam hadis, ya, itu diangkatnya sifat amanah. Nah, bahkan di dalam hadis yang juga sering saya sampaikan, awal yang pertama kali mananya, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali hilang, ya, dari agama seseorang di dalam kehidupan dunia ini adalah sifat amanah. Dan akhir yang hilang adalah sholat. Akhir rumah yabqa as-sholat. Dan awal yang pertama kali dihilang, tercabut adalah amanah. Maksudnya, seseorang, ya, di dalam kehidupannya, agamanya itu dia hilang berawal dari sifat amanah. Dalam riwayat yang lain, dalam melalaikan hukum. Ya, dua-duanya sahih. Nah, disahihkan atau dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini amanah. Ya. Nah, kalau sifat amanah sudah mulai hilang, sudah tidak kuat, maka akan berantai kepada yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir sholat. Khalas. Kalau sholat sudah dilalaikan, tidak perlu tanya sifat yang lainnya. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini menunjukkan berarti pentingnya untuk menjaga sifat amanah ini. Ya, dan kalau sudah tidak dijaga ini berbahaya, akan menjadi pintu peluang untuk kemudian membuka gugurnya, lalainya sifat-sifat yang lain. Nah, ini wajib. Maka kita butuh saling tanasuh dan membiasakan diri dari yang kecil. Ya. Banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai ibrah, sebagai faedah. Misalnya ya, kita belanja di pasar misalnya. Kita diberi uang kembalian lebih. Sebagai bentuk amanah, kita kembalikan uang tersebut. Atau kita disuruh sama orang amanah, diberi 100.000, kita belanja, ternyata uang 100.000 itu punya kembalian 20.000 misalnya. Sebagai bentuk amanah kita kembalikan. Ini kembaliannya 20.000. Nah, ini bentuk amanah. Jangan kemudian kita tasahul bermudah-mudah, kemudian kita mengatakan insyaallah ini dia ikhlas. Padahal belum, dia belum bilang-bilang. Iya kan? Kadang kita jitihat sendiri, insya Allah dia ini ikhlas. Dia kasih saya 20 ribu, enggak apa-apa, masuk kantong, enggak bilang-bilang. Nah, ini enggak amanah namanya. Masalah ikhlas, masalah kedua. Ya, yang jelas, yang pertama kita bilang terlebih dahulu. Ini ada kembaliannya 20 ribu. Nah, kalau setelah itu, faddal, nah, alhamdulillah. Kalau tidak, kita wajib mengembalikan. Semua ya, juga masalah amanah tidak cukup di dalam hal-hal yang seperti ini, juga dalam hal berdagang, ya, jual beli apa semua ini mesti di situ, ya, berperang sifat amanah. Nah, berperang sifat amanah, menjual, ya, contoh ini, menjual, kadang orang menjual terlalu banyak tetebengenya, kayak penjual obat, ini contoh, dan menjual minyak wangi. Masya Allah, ini harum, ini demikian-demikian, terlalu banyak keterangannya, ya. Ini tanda menggugurkan sifat amanah. Nah, ini betul, ya. Sebagaimana orang di pasar, kaum awam, antum tahu semua. Kalau antum pergi, wallahi, ya, saya persaksikan dari kecil saya. Orang tua saya berdagang di pasar, sering saya turun pasar. Saya tahu bagaimana orang-orang awam di pasar itu, para pedagang. Kalau antum masuk di penjual sepatu, penjual pakaian, dikejar-kejar terus, tidak pernah, pertanyaannya tidak putus. Tawar, Pak, berapa, sekian, sekian, jangan pergi dulu, Pak, begini, begini, begini. Subhanallah, mendingan kita pergi kepada orang Cina yang tidak berbicara satu kata pun. Kita pergi di toko bata atau di toko mana, orang-orang Cina itu tidak pernah dia maksa kita. Dia cuma pampangkan di tokonya harga 50.000. Kita pilih. Nggak ngomong dia. Kalau mau ya ambil, kalau tidak silakan pergi. Ini enak. Ya, kita tidak terpaksa. Nah, adapun kaum muslimin awam di pasar-pasar, ya, terlalu banyak kalamnya, terlalu banyak apa embel-embelnya yang akhirnya terjatuh dalam kadzib, dalam dusta, jatuh di dalam khianah, tidak amanah. Nah, ya, jual sesuai dengan apa yang ada. Kita pampangkan barang kita, tafadhal, dicoba. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Bahkan mestinya kita yang mengatakan pada orang itu. Kalau memang kita amanah. Ya misalnya orang ini, kayaknya tidak senang dia dengan barang kita. Kayaknya ya, sebagai tanda-tandanya, kurang tertarik dia. Ya sudah, Pak. Kalau kita tidak tertarik, tidak usah dibeli. Ya kan? Ini bentuk amanah. Tapi yang sebaliknya kebanyakannya tidak. Kita sudah lihat tandanya tidak tertarik, dibujuk-bujuk terus, dikasih terus keterangan supaya yakin. Ya, ini kan memaksa namanya. Nah, ah ini sebagai ibrah. Nah, jadi semuanya insya Allah tidak terlepas dari sifat amanah dalam segala aktivitas kita. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.